الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين. أما بعد، kita kembali melanjutkan kajian kita dari pembahasan surah Al-Mursalat. Dan pada pertemuan sebelumnya kita telah sampai pada ayat yang ke-6, di mana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang fungsi diturunkannya az-zikr, diturunkannya Al-Qur'anul Karim yang dibawa oleh para malaikat kepada para nabi dan rasul untuk disampaikan kepada umat ini dengan tujuan uzran atau nuzra. Uzran untuk memutus udur mereka sehingga tidak ada lagi alasan ketika mereka menghadap Allah Subhanahu wa taala bahwa kebenaran belum disampaikan kepada mereka. Dengan diturunkannya wahyu dan diutusnya para nabi dan rasul, apabila mereka telah mendengarkan rasul diutus dan kebenaran apa yang dibawa oleh para nabi dan rasul, lalu mereka tidak mengikutinya, maka hilanglah uzur sehingga tidak lagi ada alasan bagi seorang tatkala dia berhak mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala, atau nuzra, memberi peringatan agar kemudian mereka mengambil pelajaran dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala untuk kembali kepada al-haq. Lalu pada ayat yang ke-7 Allah Subhanahu wa taala berfirman, innama tu'aduna lawaqi'. Pada ayat yang ke-7 ini Allah Subhanahu wa taala menerangkan tentang satu kejadian yang pasti, yaitu hari kiamat, hari kebangkitan, hari penghisaban. Itu pasti akan terjadi. Dan sebagaimana yang telah kita jelaskan pada surah-surah sebelumnya, bahwa seringkali Allah Tabaraka wa Ta'ala menyebutkan tentang permasalahan taqrir al-ba'ats, agar kemudian hamba-hamba Allah mereka meyakini adanya hari kebangkitan, adanya kehidupan setelah kematian, yaitu di saat Allah Subhanahu wa taala telah menegakkan yaumul qiyamah, dan itu pasti akan terjadi. Innama tu'aduna, sesungguhnya apa yang dijanjikan kepada kalian lawaqi'un, lawaqi', yakni pasti terjadi, tidak mungkin tidak. Disebutkan dalam at-tafsir, innal ladzi tu'aduna bihi, sesungguhnya yang kalian dijanjikan dengannya, min amri yaumil qiyamati, dari perkara hari kiamat, wa ma fihi min hisabin, dan segala proses yang terjadi pada hari kiamat termasuk hisab, min hisabin wa jaza, termasuk proses penghisaban, dihisabnya amalan-amalan mereka. Demikian pula pembalasan dari Allah Subhanahu wa taala atas apa yang mereka amalkan. In khairan fa khairun wa in syarran fa syarrun. Kalau mereka mengamalkan kebaikan, maka kebaikan pula lah yang mereka dapatkan. Namun apabila mereka melakukan keburukan, kemaksiatan, maka keburukan pula lah yang akan mereka dapatkan. Lanazilun bikum, itu pasti akan kalian alami. Jadi pasti akan terjadi. La mahalah. Tidak mungkin tidak. Yani tidak ada jalan untuk menghindari hari tersebut. Tidak ada cara untuk bagaimana caranya agar kemudian hari kiamat itu tidak terjadi. Oh, itu tidak mungkin. Itu sudah menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga yang seperti ini tidak mungkin berubah. Lawaqi'. Dan ini peringatan dari Allah Subhanahu wa taala bahwa ketika Allah Azza wa Jal memberikan kepada kalian az-zikr, peringatan berupa wahyu yang datang dari Allah Subhanahu wa taala yang wajib untuk kalian amalkan dalam kehidupan, wajib untuk kalian jadikan sebagai pedoman dalam kehidupan sehari-hari. Barang siapa yang menjadikan wahyu tersebut sebagai pedoman hidupnya, maka dialah yang akan mendapatkan balasan kebaikan. Barang siapa yang meninggalkannya, maka dia akan mendapatkan balasan keburukan. Maka setelah itu Allah mengingatkan, innama tu'aduna lawaqi'. Sesungguhnya apa yang dijanjikan kepada kalian, itu pasti akan terjadi. Apabila kalian mengamalkan az-zikr, maka yang dijanjikan kepada kalian dari kebahagiaan, dari al-jannah, dan berbagai kenikmatan, itu pasti akan terjadi. Dan apa yang dijanjikan pada orang-orang kafir, dari siksaan neraka yang sangat pedih, yang mereka disiksa dengan berbagai macam siksaan, itu pun akan terjadi. Jadi tidak mungkin seorang menghindar. Lalu setelah itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan beberapa tanda-tanda hari kiamat. Fa idzan nujumu tumisat. Maka apabila bintang-bintang itu tumisat. Tumisat. Tumisat yakni dihilangkan cahayanya. At-tams. Fa idzan nujumu tumisat. Maka apabila bintang-bintang itu tumisat yakni tidak lagi bersinar. Wa dhahaba dhiya'uha, dan hilang pancarannya, hilang sinarnya. Tidak lagi memiliki cahaya. Itu salah satu tanda hari kiamat. Ya, kegelapan yang sangat. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan sebagian tanda-tanda kekuasaannya agar kemudian hamba itu takut. Diperlihatkan sebahagian kecil dari penggambaran yang ada pada hari kiamat, yaitu ketika terjadinya gerhana. Gerhana matahari yang semestinya siang hari itu adalah siang yang terang, ya, tiba-tiba menjadi gelap gulita karena sinar matahari yang ditutupi oleh bulan. Akhirnya menjadi gelap seperti malam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, "Inna asy-syamsa wal qamara ayatan min ayatillah azza wa jalla. La yankasifani li mauti ahadin wa la li hayati. Innama yukhawwifu Allahu azza wa jalla bihima ibadah." Bahwa matahari dan bulan itu adalah merupakan tanda, di antara tanda-tanda kekuasaan Allah. Keduanya tidaklah terjadi gerhana karena matinya seseorang atau karena hidupnya seseorang. Namun itu adalah merupakan tanda dari tanda kekuasaan Allah yang Allah subhanahu wa ta'ala menakut-nakuti hamba-hambanya dengan itu, agar dia melihat sebagian kecil penggambaran yaumul qiyamah, suasana menjadi gelap, maka bintang-bintang itu dihilangkan cahayanya. Wa idza sama'u furijat, dan apabila langit itu furijat, langit itu retak, ya. Furijat yakni memiliki furjah, memiliki lubang, ya. Disebutkan dalam tafsir wa idza sama'u tasadda'at, dan apabila langit itu terbelah, jadi furijat terbelah. Kita kan melihat ini sekarang matahari, apa langit, langit tidak ada celah sama sekali, ya, dari setiap sisinya demikian indahnya langit itu, tidak ada sedikit pun keretakan. Tabarakallahu ahsanul khaliqin. Seorang membuat sebuah bangunan yang mewah, namanya manusia masih sering ada kekurangan. Seringnya termasuk bagian kekurangan itu atapnya. Apalagi kalau sudah hujan deras, ya, kelihatannya wah indah betul bangunan ini. Begitu datang hujan, apabila hujan itu ditambah lagi dengan angin kencang, nah, kelihatan, oh ternyata atapnya bocor. Ya. Oh, padahal atap ini mahalnya luar biasa. Dibeli sekian. Didatangkan dari luar negeri lagi. Loh, bocor. Subhanallah. Alangkah lemahnya manusia. Belum lagi kadang-kadang kalau tambah dengan angin, bukan bocor saja, terbang itu atapnya, terbang. Ya, belum lagi rumahnya digoncang dengan gempa bumi, mulai kelihatan retak, hancur, roboh. Waduh, alangkah lemahnya ciptaan manusia. Nah, tapi coba lihat. Ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Badi'us samawati wal ard. Ya. Tidak ada kekurangan. Subhanallah. Kecuali jika Allah subhanahu wa ta'ala menghendaki. Dapat pada saat tegaknya yaumul qiyamah. Maka langit itu pun terbelah. La ilaha illallah. Wa idha sama'u furjat. Ay tasadda'at. Terbelah. Wa idzal jibalu nusifat. Dan apabila bukit-bukit itu nusifat, dihilangkan, ya. Wa qul yansifuha rabbi nasfan. Jadi disirnakan itu nusifat. Bukit-bukit, ya, yang diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk mengokohkan bumi ini. Waja'alna al-jibala autadan. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan bukit-bukit ini, gunung-gunung ini sebagai watad, watad, sebagai pasak-pasak yang dipanjang untuk menguatkan kedudukan bumi sehingga bumi itu tidak tergoncang. Nah, ibaratnya seperti rumah, semakin kuat, ya, pancangannya, pasaknya, maka itu akan semakin menunjukkan kokohnya. Seperti halnya seorang maku dinding. Semakin kuat dia memaku, maka semakin kokoh pula. Nah, semakin menunjukkan kekuatannya. Ada perumpamaan orang-orang Arab mengatakan, qala al-jidaru lil watadi lima tashukhudi. Qala al-watadu sal man yadukuni. Jadi dinding seolah-olah dia mengatakan kepada si paku, kenapa engkau membelah aku wahai paku? Kenapa engkau membelah aku? Yani, yang tadinya dindingnya bagus, halus. Ya. Nah, kok kamu merusak itu? Kamu membelah aku. Kenapa kamu menusuk aku? Kata si paku, jangan kamu tanya saya. Tanya siapa yang memukul saya. Salman yadukuni, tanya siapa yang mukul saya itu. Saya ini pasrah dipukul, jadi masuk terus. Ya. Nah, jadi semakin dipukul semakin kuat. Wa idzal jibalu nusifat, ketika gunung-gunung itu nusifat. Lah, status gunung itu yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengokohkan bumi hilang. Diterbangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira jadi apa bumi itu? Tentu semakin melemah. Ya. Wa idzal jibalu tatayarat wa tanatharat. Ketika bukit-bukit itu, gunung-gunung itu terbang. Ini bukan pakaian yang terbang. Hah? Bukan rumah yang terbang. Kita kalau sudah melihat rumah terbang, diterbangkan oleh angin, wah, sudah luar biasa. Ini gunung yang terbang gimana? Mengerikan sekali. Wasarat haba'an tadruhu riyah, sehingga dia menjadi seperti debu yang diterbangkan oleh angin. La ilaha illallah. Wa idza ar-rusulu uqitat, dan ketika atau apabila para rasul itu uqitat, telah ditetapkan waktunya. Ya, disebutkan dalam tafsir yang dimaksud uqitat ay wa idza ar-rusulu uyyina lahum waqtun wa ajalun lil fasli bainahum wa bainal umam. Dan apabila para rasul itu telah ditentukan bagi mereka waktunya untuk lil fasli bainahum wa bainal umam, untuk ditetapkannya penetapan hukum antara para rasul dengan umat. Nah, jangan sampai ada umat yang mengatakan, wah, kami belum dikirimkan kepada kami rasul, maka rasul mempersaksikan bahwa aku telah menyampaikan kepada mereka apa yang kau perintahkan ya Allah dari wahyu, dari perintah untuk kembali kepada Allah, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Maka pada yaumul qiyamah itu akan ditetapkan waktu oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menegakkan hujjah kepada umat-umat tersebut bahwa para nabi dan rasul telah menyampaikan. Dan di saat itulah umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang akan menjadi saksi atas kebenaran para nabi dan rasul. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahidan. Kalian yang menjadi saksi atas manusia dan rasul yang menjadi saksi atas kalian. Ini satu pendapat. Yuqal, dikatakan li ayyi yaumin adzimin ukhiratir rusul ukhirat liyaumil qada'i wal fasli bainal khalaiq. Pada hari yang besar yang manakah? Hari yang agung yang manakah yang diakhirkan para rasul itu? Ya. Diakhirkan pada yaumul qada, yaumul fasl, yaumul qiyamah. Ketika ditetapkannya ketentuan-ketentuan di antara makhluk. Ya, maka di saat itulah nampak kebenaran apa yang dibawa oleh para nabi dan rasul, bahwa apa yang mereka bawa itu adalah wahyu yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Li ayyi yaumin ujjilat li yaumil fasl. Ya. Jadi di hari apakah? Di hari apakah diakhirkan? Ditetapkan waktunya yaitu li yaumil fasl. Pada yaumul fasl, yaumul qiyamah. Pada hari di mana Allah Subhanahu wa taala yafsilu bainal ibad, akan menetapkan hukum masing-masing dari mereka. Tayyib naktafi bihadha ya ikhwan. Wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tafaddalu hafizakumullah.